kasih. Kau tawarkan Bang Sukma, boleh goyang. Jangan lupa bahagia ya. Haji Julak Anang. Terima kasih. Risa, terima kasih. Oh, Bams. Mantap. Ada suara mantap Maja Rupa sekali. Ternyata ada di sana. Oh iya dong.